mencintaiku, sayang tak seperti ini. Seperti yang kau tunjukkan, jika menyayangiku, sayang tak seperti ini. Seperti yang kau perbuat, apa yang kau pikirkan, apa yang ada di dalam hatimu. Jika mengasihiku, sayang tak seperti ini. Seperti yang kau lakukan, jika memilikiku, sayang tak seperti ini. Seperti yang kau berikan.